aku tak mau melepaskanmu, karena ku tahu bahwa kaulah tangisanku, engkaulah tawaku, kau yang ku mau. Bila engkau jauh, janganlah menjauh, terus ingat aku dan jamin rasaku. Bila engkau dekat, teruslah mendekat, tetaplah di sini, tepat di sampingku. Bila engkau dekat, teruslah mendekat, tetaplah di sini, tepat di sampingku. Rasaku